rencanaku kembali padanya. Aku bukan cepat melupakan aku kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Ku cinta. Aku selalu berkata padaku.